Tak pernah terbayangkan merasakan sebuah getaran baru. Dan takkan ku inginkan merasuki ikatan yang telah sejalan. Tapi maafkan yang kali ini, aku tahu kamu yang lebih dulu. Tapi ku juga mau dekat sepertimu, dekat-dekat dengannya, karena ku juga suka sama dirinya yang belum bersama siapa-siapa. Now I say nothing about you, bro. Now I say nothing about you, bro. Ternyata dia tak suka dengan semua gaya dan tingkah lakumu. Mestinya kau rela, dirinya memang hanya pantas untukku. Pergi saja, jangan ganggu lagi. A tragedy between you and me, we need to achieve a forgotten fantasy. All the memories will come back, believe that you might need shots of Hennessy. Most definitely the animosity of every fellow like me. I'm like you, I'm like me. We show a little R-E-S-P-E-C till we see. And you know that's how it goes in J-City. Aku tahu kamu yang lebih dulu. Tapi ku juga mau dekat sepertimu. Dekat dengannya, karena ku juga suka sama dirinya yang belum bersama. Sama dirinya yang belum bersama.